Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan malam kelima dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Juli 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan secara global dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda di dalam bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bab wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujud, bab wajibnya seorang yang sedang mengerjakan salat untuk bertuma'ninah, untuk melakukan gerakan demi gerakan dalam keadaan tenang, fir ruku'i was sujud, baik ketika ruku' maupun ketika sujud. Dan hadis yang telah kita bahas adalah hadis Khalad ibn Rafi' ketika beliau sebanyak 3 kali diulangi oleh Nabi SAW tata cara sholat. Sholat yang pertama diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi, cara yang kedua begitu pula diulangi, cara yang ketiga pun diingkari oleh Nabi SAW dan beliau diminta untuk mengulangi kembali. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengajarkan satu persatu gerakan yang disampaikan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda ini. Maka ikhwati fillah yarakumullah, di antara faedah dari hadis yang sedang kita bahas ini, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, yang beliau katakan, wa arkanus salah, adalah rukun-rukun salat, al-af'alu thamaniyah, adalah 8 gerakan. Sehingga apabila kita mengerjakan salat, apakah itu secara sendirian ataukah berjamaah di masjid-masjid Allahu Jalla Jalaluh, maka kita harus benar-benar memperhatikan 8 rukun ini, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang urusannya sah ataukah tidak sah sholat kita. Maka apabila kita menyempurnakan rukun-rukun tersebut, maka sholat kita menjadi sholat yang sah. Apabila rukun-rukun tersebut tidak kita kerjakan, di antaranya adalah at-tuma'ninah, maka wal'iyadzu billah, sholat kita akan tidak sah dari pandangan syariat. Dijelaskan oleh beliau, al-af'alu thamaniyah, bahwasanya perbuatan yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat itu ada 8. Wahia adalah yang pertama al-qiyamu, berdiri. Yakni pada sholat wajib, seorang diperintahkan untuk berdiri. Yang kedua ar-ruku', yang ketiga ar-raf'u minhu, yaitu bangkit dari ruku', i'tidal. Kemudian yang keempat adalah as-sujud. Kemudian yang kelima ar-raf'u minhu, yakni bangkit dari sujud tersebut. Kemudian yang keenam, wajulusu at-tashahudil akhir, ketika dia duduk untuk tashahud al-akhir. Kemudian yang ketujuh adalah at-tuma'ninah fi hadhil arkan. Ini disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, dia harus melakukan tuma'ninah di setiap rukun-rukun di atas. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah at-tartib. Inilah delapan rukun salat yang berkaitan dengan gerakan-gerakan salat. Karena di sana terdapat bahagian dari al-aqwal, ucapan-ucapan yang memang harus pula dilakukan oleh seorang musalli, harus diucapkan, harus dilafadzkan oleh seorang musalli. Jadi tadi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan rukun salat, kita ulangi, ada delapan. Yang pertama al-qiyam, ketika seorang itu harus berdiri. Yang kedua ruku'. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima bangkit dari sujud, yakni duduk di antara dua sujud. Yang keenam julus at-tashahudil akhir, ketika dia duduk pada tashahud al-akhir. Kemudian yang ketujuh tuma'ninah di setiap rukun-rukun tersebut. Dan yang kedelapan adalah at-tartib, mengerjakannya secara tertib, berurutan. Ini gerakan-gerakan yang harus dan wajib untuk disempurnakan oleh seorang yang mengerjakan sholat, apakah dia laki-laki ataukah wanita. Gak ada uzur untuk meninggalkan delapan rukun tersebut. Adapun disebutkan oleh beliau al-aqwal, ucapan-ucapan yang juga harus untuk disempurnakan dan wajib untuk dilafadzkan ketika seorang mengerjakan sholat, adalah yang pertama takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar di awal sholatnya. Kemudian yang kedua qiraatul fatihah, membaca surah al-fatihah, yang tidak sah apabila seorang mengerjakan sholat tanpa bacaan al-fatihah di dalamnya. Yang ketiga at-tashahud al-akhir, tashahudnya, bacaan tashahudnya at-tahiyatulillah. Bedakan dengan yang sebelumnya tadi, yang sebelumnya adalah gerakan duduknya tashahud al-akhir, kalau ini adalah zikirnya, tashahud akhirnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah at-taslimatan, dua salam, yaitu salam ke kanan dan salam yang ke kiri. Inilah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di antara faedah pula yang berkaitan dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis. Beliau mengatakan, wa ilaika masail ukhra tu'khadh min hadzal hadis. Kamu bisa mengambil beberapa pembahasan dari hadis ini. Maksudnya adalah faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-ula, yang pertama kata beliau, takriru salami walau lam yatil al-fasl wawil firaq walam yub'id. Takrir as-salam, mengulangi as-salam. Karena kita tahu bagaimana Khalad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda mengulangi salam demi salam. Yang pertama ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, selesai salatnya dia ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan sudah kita bahas apakah salam tersebut dijawab ataukah tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ke tempatmu wahai Khalad, karena kamu tadi belum mengerjakan salat. Kembali ke tempatmu, ulangi salatmu. Yang kedua, ketika disebutkan tata cara yang sama persis oleh sang perawi dilakukan oleh Khalad ibn Rafi', maka selesai salam, setelah salam menghadap lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Khalad pun mengatakan assalamualaikum. Takrir, diulangi salamnya oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau radhiyallahu taala anhu arda, menunjukkan kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, takrirus salam walau lam yatil al-fasla awil firaqa walam yub'id. Padahal jaraknya enggak terlalu jauh antara pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang kedua, antara salam yang pertama dengan salam yang kedua, dekat jaraknya. Akan tetapi seorang sahabi Al-Jalil Khalid ibn Rafi' mengulangi salam yang pertama, salam yang kedua, salam yang ketiga kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita merasa cukup dengan ucapan salam yang pertama, tapi ulangi apabila kita bertemu dengan orang yang sama, yang kedua ataukah yang ketiga, karena itu bisa menumbuhkan rasa cinta sesama kaum mukminin. Atsaniyah, adapun yang kedua, kata beliau alaihi rahmatullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwa faedah dari hadis ini adanya amar ma'ruf nahi munkar dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam tidak diam dari kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, kembali ke tempatmu wahai Khalad, fa shalli, ulangilah salatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum mengerjakan salat yang sesungguhnya, belum mengerjakan salat yang sempurna, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun faedah yang ketiga, salisah, kata beliau, husnul ta'lim bi ghairi ta'nifin, betapa bagusnya metode tata cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memberikan ta'lim, di dalam memberikan pengajaran, dalam mentarbiyah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, terkhusus Khalid ibn Rafi' dalam hadis ini, tanpa adanya sikap yang kaku, tanpa adanya sikap yang keras, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara mentarbiyah, bagaimana tata cara menta'alim, mengajarkan sesuatu dengan cara yang baik. Disebutkan satu persatu gerakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kamu akan mengerjakan sholat dan sudah berdiri ke arah kiblat, maka bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang memudahkan bagimu dari Al-Quranul Karim. Demikian seterusnya. Diajarkan satu persatu. Sabar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memberikan pengajaran gerakan demi gerakan kepada Khalid ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian faedah yang berikutnya pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, al-i'tirafu bit-taqsir, seorang yang gemar mengakui kekurangannya, kesalahannya. Ini adalah satu sikap yang sangat-sangat terpuji. Ketika Khalid radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, wala uhsinu ghairahu fa'allimni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan didahului sumpah al-half, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, la uhsinu ghairah, aku tidak bisa untuk melakukan salat lebih baik dari apa yang telah aku lakukan sebanyak 3 kali di hadapanmu, fani, tolong ajarkan aku. Sehingga Khalid ibn Rafi' mengajarkan kepada kita bagaimana kerendah hatian seorang yang keliru, seorang yang salah, yang belum berilmu tentang satu perkara. Jangan ketika dia belum berilmu tentang satu perkara, malah dia menjadi seorang yang sok tahu, malah dia menjadi seorang yang sok keminter atau yang semisalnya, sehingga ketika datang nasihat kepadanya, dia akan sulit untuk menerimanya. Wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari sini kita diajarkan oleh Khalid ibn Rafi' untuk i'tiraf bit-taqsir, mudah, gemar untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, kejahilan-kejahilan kita. Jangan malu dianggap sebagai orang yang jahil, dianggap sebagai orang yang tidak mengetahui perkara ini dan itu. Enggak usah malu. Karena itu biidznillahi ta'ala yang akan membawa seseorang menuju keselamatannya. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah adalah husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam. Husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak, budi pekerti yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walutfuhu, dan keramah tamahan beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabar mengajarkan satu persatu, gerakan demi gerakan. Apabila kamu berdiri wahai Khalat, maka menghadaplah ke arah kiblat, atau yang dalam riwayat-riwayat lain telah kita sebutkan, didahuluilah dengan berwudu. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ramah sekali dengan seorang yang melakukan sebuah kesalahan. Ramah sekali dengan seorang sahabi yang masih belum mengetahui rukun-rukun yang sempurna dari salat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula faedah yang terakhir yang disampaikan oleh beliau, istihbabut ta'lim bi kulli ma lahu ta'alluq bima waqa'a fihi al-ikhlal. Faedah yang berikutnya, yang menjadi faedah terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, sudah sepantasnya yang namanya ta'lim, sudah sepantasnya yang namanya tarbiyah, itu mencakup secara menyeluruh. Mencakup secara menyeluruh. Artinya apa? Artinya apa yang ada di sisi Khalad ibn Rafi', seorang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya, adalah ada mutumakninah. Tidak tumakninahnya beliau di dalam sholat. Akan tetapi dalam sebuah riwayat yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, diajarkan oleh Nabi SAW secara lengkap tata cara sholat yang benar, bahkan dari sebelum sholat. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu kama amarakallah. Apabila engkau akan mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudukmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu tentang hal itu. Thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Padahal kesalahan atau kekeliruan ada pada poin tumakninah. Tapi tidak itu saja yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumakninah wahai khalat. Lah, dari awal bahkan sebelum seorang mengerjakan sholat, wudunya sempurnakan dulu. Setelah itu kamu menghadap ke arah kiblat, setelah itu kamu bertakbir. Luar biasa. Ini bentuk ta'lim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaukan di sini ikhwati fillahi rahimakumullah, bagaimana seorang itu benar-benar bisa mendidik, bisa mentarbiyah orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka yang dibutuhkan adalah seorang murabbi. Seorang pendidik, bukan hanya sekedar mudarris, bukan hanya sekedar pengajar. Dan ini telah kita ketahui dari kajian-kajian kita yang telah lalu. Ikhwati fillahi rahimakumullah, alhamdulillah dengan menyelesaikan faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, maka telah selesai pembahasan kita dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah ini. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, babul qiraati fis shalah. Bab yang berkaitan tentang qiraah, bacaan di dalam salat. Al-hadithul awal, hadith yang pertama, atau hadith ke-93 dari silsilatul umdah min awaliha. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra, bagi seorang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, bagi seorang yang tidak membaca surah al-fatihah di dalam salatnya. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah menjelaskan secara global. Maka hadis ini akan membutuhkan waktu yang panjang ikhwati fillahi rahimakumullah di dalam membahas faedah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Sangat luas sekali cakupannya. Secara global, secara umum disampaikan oleh As-Sa'di alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan qauluhu fi hadithi Ubadah ibni Samit. Ucapan Nabi SAW dalam hadith Ubadah ibni Samit. La salata liman lam yakra bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Nassun sarihun fi annaha ruknun. Adalah sebuah nas, sebuah dalil yang sangat jelas, yang sangat sharih, annaha ruknun. Bahwa qiraatul Fatihah di dalam salat itu adalah rukun. Sehingga apa? Sehingga apabila seorang di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, salatnya teranggap sebagai salat yang tidak sah. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Dan rukun ini, yakni membaca surah Al-Fatihah, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, tidak bisa gugur. Apakah disengaja, ataukah mungkin dia lupa, ataukah mungkin dia jahil, belum mengetahui. Tidak bisa digugurkan rukun ini. Harus ada di dalam sholat setiap orang yang mengerjakan sholat. Ketika tidak ada surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak teranggap. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena rukun qiraatul Fatihah tidak dikerjakannya. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wahada amun lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Dan ini adalah sesuatu yang umum, hukum yang merata bagi seorang imam, begitu pula bagi seorang makmum, demikian pula bagi seorang yang sholat dalam keadaan munfarid, dia bersendiri di dalam sholatnya. Ini penjelasan global dari beliau. Dilanjutkan oleh Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah, wa yustathna, kata Syekh Sa'di alaihi rahmatullah, dikecualikan al-ma'mumu, seorang yang makmum. Artinya seorang yang makmum enggak perlu membaca surah Al-Fatihah, cukup diwakili oleh al-imam. Ini pembahasan sekali lagi secara global, akan datang perinciannya ikhwati fillah yarhamukumullah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wa yustathna al-ma'mumu 'ala al-mashhuri min madhhabi Ahmad mutlaqan. Seorang yang makmum secara mutlak dikecualikan, diberikan keringanan untuk mereka tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi mereka dipersilahkan untuk tidak membaca surah Al-Fatihah. Diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk terus membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kenapa? Akan menyibukkan dia. Imam membaca Al-Fatihah, dia juga baca Al-Fatihah secara tersendiri. Menyibukkan dia. Akhirnya dia diberikan rukhsah. Ya sudah, enggak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Di si pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Fil jahriyati was-sirriyah. Bahkan disebutkan dalam madhab Al-Imam Ahmad, yakni Al-Hanabilah, apakah di dalam salat-salat yang jahriyah ataukah salat-salat yang sirriyah? Apakah salat yang ditampakkan suaranya seperti Al-Fajr, Al-Maghrib, Al-Isya? Itu qiraatul Fatihah indal ma'mum, di sisi ma'mum cukup diwakili oleh imam. Begitu pula sirriyah, dalam salat-salat yang sir, yang tidak dikeraskan bacaannya imam, seperti az-zuhur wal asr, juga enggak perlu makmum membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, ini pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan di tengah-tengah kalian Al-Qur'anul Karim, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Qur'an tersebut, wa ansitu, ini syahidnya, dan diamlah. Surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla wara'a imamin fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaannya imam itu sudah mewakili bacaan dia sebagai al-ma'mum. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan al-imam Sa'di alaihi rahmatullah. Bismillah ta'ala, ikhwati fillah irhamakumullah, pembahasan ini masih pembahasan ringkas ataukah secara umum, yang mana di pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala kita akan merinci lebih dalam lagi tentang khilaf, perselisihan-perselisihan yang ada di tengah-tengah para fuqaha. Bagaimana al-imam Ahmad berpendapat, bagaimana al-imam Syafi'i berpendapat, bagaimana al-imam Abu Hanifah berpendapat, bagaimana al-imam Malik alaihim rahmatullah berpendapat. Bi'idnillahi ta'ala akan kita nukilkan dari ucapan a'immatus salaf, di antaranya adalah al-imam Ahmad ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, begitu pula a'immatus salaf yang lainnya seperti al-Hafidh ibn Hajar, al-Qadhi Iyad, dan selain mereka. Hafidhahumullah wa ra'ahum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmah kepada mereka, para ulama salaf kita. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.